Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan kali ini Allah mengumpulkan kita dalam kondisi semangat untuk belajar, karena dengan belajar kita hendak menyempurnakan setiap aturan agama yang ada pada diri kita. Dan sebagaimana tema yang tadi disampaikan dalam pengumuman, kita akan membahas salah satu di antara orang yang mendapatkan ancaman keras kelak di hari kiamat disebabkan karena kesalahannya, yaitu melakukan tindakan kezaliman, orang yang bangkrut kelak di hari kiamat. Hadirin yang kami hormati, Syekhul Islam rahimahullah pernah membuat kesimpulan tentang mengapa dalam syariat kita diatur berbagai macam aturan terkait masalah muamalah. Di situ ada larangan riba, ada larangan judi, ada larangan gharar, dan semua bentuk larangan yang ada dalam transaksi yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kata beliau, inna amata ma nuhya anhu fil muamalat ya'udu ila tahqiqil adli wal man'i 'anil zulmi. Kalau kita simpulkan, semua larangan yang ada dalam transaksi jual beli, baik yang bentuknya riba, gharar, dan semua larangan yang ada dalam transaksi jual beli, itu tujuannya adalah dalam rangka untuk mewujudkan keadilan dan menghindari kezaliman. Sehingga kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melarang transaksi A, transaksi B? Bukan karena Allah punya kepentingan, namun tujuannya adalah dalam rangka untuk mengatur kehidupan manusia agar mereka tidak saling mendzalimi. Karena itu asas yang dijadikan sebagai dalil pokok tentang masalah bolehnya kita menikmati harta orang lain adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta orang lain secara batil kecuali melalui perdagangan yang saling ridha di antara kalian. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebut transaksi yang bertentangan dengan prinsip antaradin, transaksi yang bertentangan dengan prinsip saling ridha dalam perdagangan, termasuk di antara bentuk al-aklu malal ghairi bidzalim, makan harta orang lain dengan cara yang batil atau dengan cara yang zalim. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena itulah kita perhatikan banyak sekali larangan-larangan yang disebutkan oleh Allah terkait masalah transaksi, kembali kepada masalah adanya unsur kezaliman yang dilakukan oleh pelakunya. Di antaranya yang Allah sebutkan di surat Al-Mutaffifin, Allah ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah para mutaffif, mereka adalah orang yang ketika membeli yastawfun, semangatnya minta dipenuhi. Wa idza kaluhum, tapi kalau menjual yukhsirun, semangatnya juga mengurangi. Ini dalam adab transaksi jual beli Allah ajarkan di surat Al-Mutaffifin, kaitannya kembali kepada larangan untuk mengambil hak orang lain, di antaranya adalah semangat dalam menuntut hak tapi malas dalam menunaikan kewajiban. Dan bentuk itu dilakukan oleh sebagian pedagang dengan cara ketika dia menjual sukanya mengurangi, tapi kalau membeli mintanya dipenuhi. Dan ini transaksi yang mengandung unsur zalim sehingga dilarang oleh syariat. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang penting untuk kita pahami bahwa tindakan kezaliman tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian menyangka bahwa Allah taala akan lupa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah akhirkan hukuman mereka sampai pada hari ketika semua mata terbelalak karena melihat siksa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada seluruh hambanya bahwa tindakan kezaliman tidak akan pernah Allah lupakan, dalam arti pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi orang yang berbuat zalim, mereka ketika hidup di dunia selamat sampai mati. Enggak ada yang menangkapnya, tidak ada yang memperkarakannya, tidak ada yang kemudian menghukumnya, dia tidak bisa kemudian dijebloskan ke penjara, barangkali dia orang yang kebal dengan hukum. Dan bahkan sampai mati dia tidak mendapatkan hukuman apapun. Namun kita perlu ingat bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakannya dan pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bisa jadi pelakunya sendiri sudah lupa. Dan betapa banyak kezaliman yang kita melupakannya padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahsahullahu wa nasuhu." Allah menghitungnya namun manusia melupakannya. Kita sering melakukan kezaliman dan kita anggap itu hal yang biasa. Kita anggap itu perbuatan yang tidak ada konsekuensinya ketika di akhirat. Kita tidak merasa takut. Namun Allah menghitungnya. Meskipun kita menganggap itu satu hal yang remeh, kita melupakannya, kita meremehkannya dan seterusnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakannya. Barangkali saya mencoba sedikit mengingatkan, mungkin di antara kita pernah melakukan kezaliman semacam ini. Barangkali ada di antara kita yang pernah naik angkot enggak bayar. Dulu waktu SMA ya. Naik bis kota enggak bayar. Atau mampir di warung, di kantin, ngambil gorengan 5 ngakunya 3. Atau barangkali kezaliman yang terjadi antara suami istri. Dia merasa iki bojo-bojoku. Ini istri-istri saya. Ini suami-suami saya. Seolah-olah dengan alasan itu mereka boleh saling mendzalimi. Padahal kezaliman diharamkan oleh Allah siapapun pelakunya dan siapapun sasarannya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ingatkan seperti ini, mengingat banyak sekali manusia yang melupakan tindakan kezaliman. Sehingga dia anggap dosa itu, bahkan yang paling parah ya, orang punya anggapan dosa itu yang penting tidak syirik. Tidak syirik, tidak bid'ah, selesai. Nipu enggak apa-apa. Sehingga ketika dia bertransaksi, tidak ada kesadaran dalam dirinya, kemudian menipu sesama kawannya, sesama muslim, dia tidak sadar kalau Allah Subhanahu wa taala akan selalu menghitungnya. Kemudian hadirin yang kami hormati, hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang zalim itu ada dua. Yang pertama adalah hukuman di dunia. Dan hukuman di dunia ini dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pihak yang dizalimi. Dalam bentuk apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan doa orang yang dizalimi mustajab. Allah taala jadikan doa orang yang dizalimi mustajab. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Mu'ad diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, Mu'ad dipesani oleh beliau untuk apa, Pak? Mengajarkan tentang Islam. Waktu kajian kita hanya 1 jam ya, 4:30 selesai. Ketika Mu'ad dipesani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke daerah Yaman, beliau dipesani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah mengenalkan Islam ke daerah Yaman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Fa inhum ata'u kalidzalik." Ajarkan kepada mereka tentang salat. Kalau mereka sudah mau mengerjakan salat, fa'limhum annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ajarkan kepada mereka, kalau Allah wajibkan zakat terhadap harta mereka, diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang miskin di kalangan mereka. Kemudian beliau berpesan, wa iyyakum wa qara'imal amwal. Waspadai, jangan sampai kamu mengambil harta yang paling bagus. Statusmu di sini sebagai apa, hadirin? Beliau sebagai amil, utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka masuk Islam, kemudian menerima syariat salat, menerima syariat zakat, maka Mu'ad berhak untuk menarik zakat mereka dan nantinya akan diantarkan ke kota Madinah. Atau zakat itu diambil kemudian dikembalikan kepada orang miskin yang ada di sekitarnya. Meskipun beliau di posisi sebagai amil yang berhak untuk menentukan harta apa yang harus dibayarkan sebagai zakat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih batasan kepada Mu'ad. Iyakum wa qara'ima amwalihim. Jangan ngambil harta yang paling bagus. Karena harta itu ada dua ya. Mal itu ada dua. Ada mal zahir, ada mal batin. Ada harta zahir, ada harta batin. Harta zahir maknanya adalah harta yang bisa dilihat oleh orang lain, sehingga orang bisa mengukur kira-kira nilai kekayaan orang ini berapa. Kemudian ada yang kedua yang disebut dengan harta batin, harta yang tidak diketahui jumlahnya kecuali oleh pemiliknya. Bisa kasih contoh harta zahir? Hasil pertanian. Contoh yang lain yang wajib dizakati, hewan ternak. Konteks dalam hadis ini, Nabi SAW menyarankan kepada Mu'ad, silahkan ambil zakat hasil pertanian dan hewan ternak mereka, tapi jangan mengambil yang paling bagus. Ada orang punya kambing 40, berarti dia sudah nisab, berhak untuk diambil hartanya, berkewajiban untuk membayar zakat. Mu'ad dikasih pesan oleh Nabi SAW, dari sekian kambing ini, 40 kambing ini, jangan ngambil yang paling bagus, lanang yang paling bagus, paling gemuk, itu kedzaliman. Jangan pula ngambil yang paling jelek, cempe dijukuk sebagai zakat. Ini kasihan fakir miskin yang menerimanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih batasan, iyyakum wa qara'ima amwalihim. Jangan ngambil yang paling bagus, tapi ambil yang pertengahan. Lalu beliau mengatakan, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya doanya orang yang dizalimi, wattaqu da'watal madzlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu kepada doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal status Mu'ad di sini adalah sebagai amil yang mendapatkan izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau berhak untuk menentukan bagian harta mana yang harus dibayarkan sebagai zakat. Itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan, jangan sampai ada tindak kezaliman dalam masalah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika orang bayar zakat terus kelebihan, apakah dia merasa dizalimi? Kalau ada orang bayar zakat, misalnya zakat fitrah kewajibannya 2,5 kilo, tapi takmir meminta, tolong para jamaah nanti kalau bayar zakat digenapkan jadi 3,5 kilo, yang 0,5 kilo untuk takmir. Kalau ini gak boleh ya, nanti tambahannya kita jadikan sebagai sedekah. Ada orang yang bayar 3,5 kilo, kelebihan 1 kilo, ada gak perasaan dia merasa dizalimi, Pak? Mungkin dia merasa senang, alhamdulillah saya bisa beramal lebih. Tapi seorang pemimpin dilarang untuk mewajibkan masyarakatnya membayar lebih dari kewajiban yang telah ditetapkan oleh agama. Meskipun secara umum kalau orang bayar seperti ini, dia tidak merasa dizalimi. Sampai pun dalam posisi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, jangan sampai ada unsur kedzaliman di situ. Fattaqu da'watal madzlum. Waspadailah doanya orang yang dizalimi, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kedzaliman yang tingkatannya lebih rendah dibandingkan yang seperti ini. Kedzaliman dalam berdagang, kedzaliman yang tidak ada urusannya dengan masalah agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ngambil zakat salah saja bisa menjadi zalim, apalagi kalau ngambil harta orang lain dengan cara yang enggak benar. Ini hukuman di dunia. Sehingga pelaku kezaliman hukumannya diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pihak yang dizalimi. Maka dia boleh berdoa kepada Allah, memohon untuk kemudian mendoakan keburukan kepada pihak yang telah berbuat zalim. Kemudian hukuman yang kedua adalah hukuman di akhirat. Hukuman di akhirat disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tentang orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan manusia muflis. Muflis artinya bangkrut. Muflis orang yang bangkrut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata." Namanya orang bangkrut adalah orang yang enggak punya duit, enggak punya barang. Kalau dia enggak punya duit tapi sapine banyak, tanahnya banyak, berarti belum muflis. Bangkrut itu duit wis ra duwe, barang juga enggak punya. Itulah orang muflis menurut definisi umumnya manusia. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, siapakah muflis? Mereka jawabannya seperti itu. Persis seperti jawaban kita. Orang bangkrut itu kayak gimana toh, Pak? Sudah enggak punya duit, utangnya okay, itu bangkrut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapakah muflis yang sebenarnya di kalangan umatnya. Beliau bersabda, "Al-muflisu fi ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa shadaqatin wa zakatin wa jihadin." Orang yang muflis di kalangan umatku adalah orang yang datang kelak di hari kiamat dengan membawa pahala salat, dengan membawa pahala sedekah, dengan membawa pahala jihad, dengan membawa pahala amal yang lainnya. Hadirin, berarti muflis ini ahlu sunnah atau ke ahlu bid'ah? Ahlu sunnah atau ahlu bid'ah? Ahlu sunnah. Apa buktinya? Amalnya diterima oleh Allah. Padahal kita punya kaidah, amal yang kecampuran bid'ah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang muflis ini niatnya ikhlas ataukah riya? Ikhlas. Salatnya diterima oleh Allah. Puasanya diterima oleh Allah. Ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut satu jenis ibadah, beliau menyebut banyak jenis ibadah. Dia datang ketika di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala-pahala-pahala termasuk pahala jihad. Subhanallah. Sehingga muflis ini ahlul ikhlas. Muflis ini ahlu sunnah, amalnya sesuai sunnah. Muflis ini salafi. Bahasa lainnya, muflis ini salafi. Orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala yang luar biasa banyaknya dan dia ahli ibadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa qad daraba hadza wa zalama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza." Namun dia dulu ketika di dunia pernah memukul si A, mendolimi si B, mencela si C, mengambil hartanya si D, menumpahkan darahnya si E. Kemudian mereka berlomba-lomba untuk mengambil pahala yang dimiliki oleh orang ini. Fa'in faniyat, ketika pahalanya itu habis, walam yuqda ma'alaih, sementara kewajibannya belum tertunaikan, ukhidha min sayyiatihim thumma turiha ilaihi thumma turiha finnar, maka dosa-dosa mereka diambil kemudian dilemparkan kepada orang ini, lalu dia dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Dan itulah bangkrut. Bangkrut itu punya modal tapi malah jadi utang. Dia berangkat ketika mau berdagang dengan membawa banyak modal, dia punya pahala banyak. Kemudian ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dihisab, ditimbang oleh Allah, yang terjadi bukan dapat keuntungan tapi justru malah kaya dengan utang. Disebabkan karena dosa-dosanya di masa silam. Karena bangkrut itu bukan po tapi minus. Dia bawa jumlahnya banyak, dia bawa modal yang lebih, tapi ternyata hasil akhirnya justru malah utang, malah minus. Itu bangkrut. Kalau po itu bukan bangkrut. ya sudahlah, saya capek, kerjanya gak dapat, apapun gak masalah, yang penting modal saya balik. Itu bukan bangkrut. Disebut bangkrut, dia punya modal, tapi ternyata malah minus. Dan itulah yang terjadi di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia pernah mendzalimi orang lain disebabkan karena kesalahannya ketika di dunia. Inilah orang muflis, hadirin. Sehingga muflis bukan mereka yang amalnya bercampur dengan bid'ah. Bukan mereka orang yang amalnya bercampur dengan riya. Dia ahlus sunnah, ahlul ikhlas, memperhatikan tentang masalah tauhid sehingga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kesalahan fatal yang dia lakukan adalah dia banyak mendzalimi orang lain. Sehingga menuntut kita untuk mewaspadai bentuk kedzaliman semacam ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedzaliman dalam syariat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kedzaliman yang pelakunya tidak merasa salah. Bahasa kita, dia dilindungi oleh norma atau budaya atau hukum yang berlaku di masyarakat. Orang yang melakukan kedzaliman pada tingkatan seperti ini, dosanya lebih besar dibandingkan kedzaliman jenis yang kedua. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman bagi orang yang melakukan kedzaliman, namun dia di posisi tidak bisa dikenai hukuman ketika di dunia, tidak bisa disalahkan. Orang seperti ini hukumannya di akhirat lebih berat dibandingkan kedzaliman yang memungkinkan bagi orang lain untuk menyalahkannya. Contohnya apa, Pak? Contohnya riba. Kedzaliman riba mendapatkan hukuman yang sangat parah. Apa sebabnya? Karena orang yang melakukan transaksi riba itu dilindungi oleh apa? Undang-undang. Bagi masyarakat, pelaku riba itu bukan termasuk tindak kriminal. Bisa gak kita nyeret rentenir? Orang ini, Pak, saya utang ke dia 1 juta, saya diminta untuk bayar 1.200.000. Berarti dia mengambil harta saya 200.000, tolong penjarakan dia. Bisa kayak gitu? Gak bisa. Di negara kita ini tidak berlaku. Dan itu juga tidak berlaku di daerah-daerah yang lainnya. Loh, kamu kan saling sepakat. Sehingga aturan yang kamu sepakati mengikat kedua belah pihak. Itu salah kamu, malah kita yang disalahin. Meskipun kita melaporkan kesalahan si rentenir ini. Sehingga kedzaliman ini terlindungi. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman ditantang perang oleh Allah kelak di hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kamu beriman. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rasuli. Dan kalau kamu tidak bisa untuk meninggalkannya, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Termasuk diantaranya adalah mengambil hak orang lain karena sumpah yang dia sampaikan. Seperti yang pernah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man iqtata'a haqqam ri'in muslimin biyamini faqad awjaballahu lahu an-nar." Barang siapa yang mengambil harta seorang muslim dengan sumpahnya, sehingga dia terlindungi dengan sumpahnya, dia gak bisa disalahkan karena dia berani bersumpah menyatakan bahasanya ini adalah hartanya, padahal itu bukan hartanya, padahal itu milik orang lain. Apa kata Nabi SAW? Faqad awjaballahu lahu an-nar, maka Allah wajibkan dia masuk neraka. Lalu sahabat bertanya, faqala lahu rajul, ada seorang sahabat yang bertanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, bagaimana kalau hartanya itu cuma sedikit ya Rasulullah? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in qadiban min araq, meskipun hanya satu cuil ya, sepenggal kayu arok. Kayu arok dipakai apa? Kayu arok dipakai siwak. Ada kayu siwak bekas di samping masjid. Anda suruh ngambil, mau gak? Coba diambil, mas, dicuci, terus dipakai gosok gigi. Kita ngelihat saja mungkin merasa jijik. Ini kayu siwak bekas. Lihat, ada dakinya di situ kan. ada kotorannya di situ. Ngelihat saja mungkin kita enggak mau untuk ngambil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ngambil harta orang lain dengan cara bersumpah sehingga dia dimenangkan, maka Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuknya masuk neraka, wa harrama alaihil jannah, dan Allah haramkan dia masuk surga. Meskipun hanya satu batang kayu siwak. Yang itu harta yang dianggap sangat remeh, mungkin tidak ada harganya di hadapan kita. Kenapa? Orang seperti ini enggak bisa disalahkan. Sehingga dia di posisi mendolimi orang lain, di posisi mendolimi saudaranya, di posisi mendolimi kawannya, tapi dia terlindungi dengan sumpahnya. Makanya perbuatan dolim yang terlindungi dalam kehidupan manusia, sehingga dia susah untuk diperkarakan, dosanya lebih besar. Termasuk juga tindakan kezaliman dalam masalah pembagian warisan. Gak akan ada saudara yang kemudian mempolisikan, ini saudara saya, dia seharusnya dapat setengah karena dia perempuan, saya dapat satu karena saya laki-laki, tapi dia minta dibagi rata, dipolisikan. Gak bisa. Ini terserah kamu kebijakan sesuai dengan urusan keluarga kamu. Sehingga tidak bisa diperkarakan di pengadilan, tidak termasuk tindak kriminal. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut perbuatan seperti ini sama seperti makan bara api neraka. Ada dua sahabat yang mereka sengketa dalam masalah pembagian waris. Menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masing-masing menyampaikan alasannya. Saya lebih berhak, yang ini juga mengatakan saya lebih berhak. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi, beliau memberikan mukaddimah yang sangat sederhana. Apa kata beliau? Saya akan menghukumi kalian sesuai dengan dohir yang saya lihat, sesuai dengan bukti yang sampai kepada telinga saya. Dan jika ada salah satu di antara kalian yang saya menangkan, namun ternyata dia tidak berhak, faqad iqtata'tu lahu jamratan minan nar. Pahamilah hakikatnya saya telah memberikan sepenggal bara api neraka untuknya. Kalau mau silahkan dimakan, kalau enggak mau silahkan dikembalikan. Selesai beliau menyatakan seperti itu, dua sahabat ini nangis. Lalu mereka rebutan tidak mau. Yang awalnya rebutan ingin ngambil, dikasih nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nasihat yang dikaitkan tentang masalah hari akhir. Kalaupun ada salah satu di antara kalian yang menang karena keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun aslinya dia enggak berhak, karena beliau enggak tahu hakikat yang sebenarnya, beliau hanya memutuskan sesuai dengan dohir yang beliau dengar, maka hakikatnya orang ini telah mengambil sepotong bara api neraka. Kalau mau dimakan silakan, kalau enggak mau silakan tinggalkan. Akhirnya mereka tinggalkan. Ini contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan tentang bahayanya perbuatan kezaliman yang terlindungi sehingga orang itu tidak bisa disalahkan. Yang kedua adalah kezaliman tingkatan yang lebih rendah, yaitu kezaliman namun pelakunya bisa disalahkan. Misalnya mukul orang, dia bisa disalahkan, bisa diperkarakan. Atau mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain. Betul ini ada hukumannya, tapi tidak lebih berat dibandingkan yang kedua. Tidak lebih berat dibandingkan yang pertama. Karena itulah jamaah yang dibilangkan Allah Subhanahu wa taala, tindakan kezaliman yang tidak dihukum di dunia bisa jadi lebih berbahaya dibandingkan tindakan kezaliman yang di situ ada efek hukuman di dunia. Sehingga kita layak untuk lebih mewaspadai bentuk kezaliman jenis yang pertama. Nah, yang paling sering kita jumpai dalam masalah ini adalah kezaliman dalam keluarga. Suami mungkin pernah menzalimi istrinya, atau istri dolim kepada anak-anaknya, atau kepada keluarga suaminya, atau kepada suaminya sendiri. Dan itu tidak bisa jadi tidak bisa diperkarakan. Ya. Ada istri yang mengadu KDRT, tapi ternyata enggak ada bukti, sehingga laporannya ditolak, dan seterusnya. Karena itu, kedzaliman yang seperti ini lebih layak untuk kita hindari dan kita waspadai, meskipun kita bisa menjamin kalau kita di posisi yang aman. Selanjutnya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan tentang permasalahan pembagian harta haram. Harta haram dibagi oleh para ulama secara umum menjadi dua. Yang pertama adalah haram karena zatnya, dan yang kedua haram karena mendapatkannya. Kaidahnya, harta haram karena zatnya berpindah kemanapun statusnya tetap haram. Sehingga kalau ada orang yang punya daging babi, dia mendapatkan daging babi itu dari hasil mencuri, lalu dihadiahkan kepada orang yang soleh setelah dimasak, dan statusnya masih daging babi. Berarti status daging ini halal atau haram? Tetap haram. Berpindah kemanapun dia tetap haram, karena dia haram zatnya. Kemudian yang kedua, harta haram karena cara mendapatkannya. Harta haram karena cara mendapatkannya ada dua. Yang pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Dan yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara yang zalim. Untuk yang pertama, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama, dia mendapatkan harta itu sebelum dia tahu hukum. Yang kedua, dia mendapatkan harta itu setelah tahu hukum. Bisa kasih contoh harta haram karena saling ridho? Gharar, riba, jual beli sesuatu yang haram, jual beli rokok, jual beli khamer, hasil perzinaan, jual beli alat musik, dan seterusnya. Transaksi yang dilakukan saling ridho, sehingga orang ketika beli rokok dia bahagia nggak, Pak? Orang ketika cari rokok, nemu toko rokok, berhasil beli rokok, bahagia nggak? Bahagia. Ada orang pengen mendem, kemudian dia mendapatkan khamer, seneng nggak? Seneng. Sehingga dia lakukan transaksi ini dengan antaradin, saling ridho. Namun objeknya objek yang haram. Orang yang mendapatkan hasil dari transaksi yang saling ridho seperti ini dibagi oleh para ulama menjadi dua, antara sebelum tahu dan setelah tahu. Kalau dia mendapatkannya sebelum tahu, maka statusnya halal baginya. Orang yang mendapatkan harta dengan cara saling, harta haram dengan cara saling ridho, sebelum dia tahu ilmu, maka statusnya halal baginya. Apa dalilnya? Dalilnya banyak dalam Al-Quran. Di antaranya adalah tentang masalah hasil transaksi riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah." Barang siapa yang sudah mendapatkan peringatan dari Rabb-nya, fantaha, kemudian dia menghentikan transaksi riba, falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Dia berhak untuk mendapatkan harta yang dia dapatkan di masa silam. Dia berhak untuk mendapatkan harta yang dia dapatkan di masa silam, wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Sehingga orang ini ketika dia mengumpulkan harta haram karena dia enggak tahu, termasuk diantaranya adalah harta riba, maka setelah dia tahu, hasil yang sudah dia dapatkan di masa silam statusnya halal. Kemudian yang kedua, contoh yang lain adalah hasil yang didapatkan oleh para sahabat, yang didapatkan oleh para sahabat ketika mereka melakukan jualan khamar. Pada waktu khamar diharamkan, Nabi SAW hanya memerintahkan kepada para sahabat untuk membuang khamar yang masih tersisa. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya di surat Al-Maidah, "Innamal khamru wal maisiru wal azlam wal ansabu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Sesungguhnya khamr, azlam, dan seterusnya, judi, azlam, kemudian berhala, itu semuanya adalah najis, perbuatan setan. Karena itu jauhilah dia, la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Kemudian Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat, siapa yang masih punya khamer, ahrikha, buang dia. Namun tidak ada perintah bagi mereka yang kaya dari hasil jualan khamer untuk memiskinkan diri. Kamu dulu eksportir khamer, dapat duit berapa, rumahmu berapa, semuanya harus dihibahkan untuk kaum muslimin. Enggak ada perintah seperti itu. Begitu khamer dilarang, maka yang diperintahkan untuk dikosongkan, dibuang, hanya khamer yang masih tersisa. Sebagaimana ketika riba itu dilarang, maka yang diperintahkan oleh Allah adalah tinggalkan riba yang masih tersisa, jangan diambil. Sementara yang dulu silahkan kalian miliki. Dan kata Imam As-Sa'di, ini kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mendapatkan harta haram, sebagai motivasi dari mereka agar mereka ingin segera bertobat. Dikasih kemudahan oleh Allah, hasil haram dulu tidak perlu kalian keluarkan karena dulu kalian belum tahu. Kemudian yang kedua adalah harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridha setelah dia mengetahui hukum. Maka harta seperti ini tidak boleh dimiliki untuk kepentingan pribadi. Lalu apakah ada kewajiban untuk mengembalikannya? Misalnya, ada orang yang jualan rokok setelah dia tahu rokok itu haram. Kemudian setelah dapat duit, dia sadar, saya itu tahu ini haram, saya menjual barang haram, sementara konsumen saya mendapatkan sesuatu yang haram untuk dikonsumsi. Apakah ada kewajiban untuk mengembalikan uang itu kepada konsumennya? Jawabannya, tidak perlu. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengembalikan kepada konsumennya kalau transaksi itu sudah terjadi. Teori yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, beliau mengatakan begini, wala yajtami'u bainal iwad wal mu'awad. Tidak boleh tergabung antara iwad dan mu'awad. Kalau itu terjadi, berarti transaksi itu tidak legal. Artinya kesalahan yang kedua. Dia menjual harta haram, dia menjual barang haram, itu kesalahan. Kalau ini dikembalikan, terjadi kesalahan yang kedua. Maksudnya begini, kalau saya membeli barang A seharga 10.000, maka barang A ini namanya mu'awad, uang 10.000 ini namanya iwad. Dalam transaksi mu'awadah, ketika transaksi itu sah, maka terjadi perpindahan antara iwad dan mu'awad. Jika uang itu saya kembalikan, berarti barang ada di tempat pembeli, uang juga ada di tempat pembeli. Bergabunglah iwad dan mu'awad di tempat yang sama. Dong, dong, dong. Alhamdulillah. Kata Ibnu Qayyim, la yajtami'u bainal iwad wal mu'awad. Tidak boleh bergabung dalam satu tempat antara iwad dan mu'awad. Dia sudah bayar, sudah dapat barang, ternyata bayarannya dikembalikan. Berarti berkumpul antara iwad dengan mu'awad. Nah, ini tidak diperbolehkan. Karena itu tidak ada kewajiban untuk dikembalikan kepada yang bersangkutan. Nah, hikmahnya, hikmahnya adalah agar tidak mendukung yang bersangkutan untuk lebih berbuat maksiat. Dia sudah mendapatkan fasilitas maksiat dan dia sudah melakukan maksiat. Uangnya dikembalikan, makin maksiat. Nanti dia akan beli rokok lagi, kemudian maksiat lagi. Namun orang ini tidak boleh memiliki uang itu. Sehingga uang ini harus dikembalikan kemana? Uang yang didapatkan dengan cara saling ridho, uang haram yang didapatkan dengan cara saling ridho, dikembalikan ke Baitul Mal. Dalil tentang ini adalah peristiwa Ibnu Lutbiyah yang beliau diperintahkan Nabi SAW untuk menarik harta zakat dari Bani Salimah. Namun kemudian ketika Ibnu Lutbiyah ini menarik zakat, beliau dikasih apa, Pak? Hadiah. Lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadhihi zakatun wa hadhihi hadiyah. Ya Rasulullah, ini zakat, ini hadiah untukku. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah karena amil tidak boleh dapat hadiah. Ini gratifikasi. Hukumnya haram. Kemudian beliau khutbah memberikan penjelasan tentang masalah haramnya seorang amil, seorang pegawai negara mendapatkan hadiah dari rakyat. Lalu beliau mengatakan, fahala yajlisu fi baiti abihi wa ummi falyuhdalahu amla. Coba dia duduk saja di rumah bapak dan ibunya, ada enggak yang ngasih hadiah? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, beliau mengatakan hadiah yang didapatkan oleh Ibnu Lutbiyah itu diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diletakkan di Baitul Mal. Sehingga harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridha, penyelesaiannya adalah dikembalikan ke Baitul Mal. Kalau konteksnya di negara kita, kemana saya harus kembalikan harta itu? Ada yang tahu rekening Baitul Mal Indonesia? Sehingga kita tinggal transfer begitu saja, atau auto debit? Kita gak punya data tentang itu ya. Dan bisa jadi kalau kita kembalikan ke Baitul Mal, nanti gak bisa turun. Cuma nyantol di atas, gak bisa turun. Baik, ada solusi ya. Dalam UUD 45, ini juga bisa jadi dalil ya. Ada salah satu pasal yang mengatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Berarti kewajiban negara adalah memenuhi kebutuhan mereka. Ini pasal berapa, Pak? Yang dulu PPKN dapat 10 berapa? Pasal berapa? 28. Enggak 34. Baik, pokoknya salah satu pasal di UUD ya. Nah, berarti sebenarnya uang ini adalah hak milik negara yang nanti akan kembali ke fakir miskin dan anak terlantar. Karena kita gak bisa ngatrol naik ke atas, Anda langsung sebarkan ke bawah. Uang seperti ini bisa langsung diserahkan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar atau orang yang tidak mampu, yang menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi. Jenis harta haram yang kedua ini tidak ada istilah batasan antara sudah tahu dan belum tahu. Karena yang namanya dolim itu pasti semua orang tahu. Sehingga kewajibannya adalah harus dikembalikan kepada pemilik. Siapa yang mendapatkan harta haram dengan cara yang saling mendolimi, wajib dikembalikan kepada pemilik. Yang menjadi soal, bagaimana kalau dia tidak menjumpai pemilik? Ini masih bisa dijawab, kembalikan kepada ahli warisnya, keluarganya. Kalau enggak ada keluarganya gimana? Lost kontak. Jangankan keluarganya, orangnya saja kita kehilangan kontak. Enggak kenal keluarganya, enggak tahu dia berada di mana, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sedekahkan atas nama pemilik, ya, dengan niat pahalanya dikembalikan kepada pemilik. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kepada siapa yang berhak menerima pahala ini. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak ada peluang tobat baginya. Sehingga tunggu pertemuan kamu dengan pemilik di hari kiamat. Dan ini pendapat Syafi'iyah. Sehingga kalau ada orang yang mengambil harta orang lain, ngutang sekian tahun gak bayar, sementara nyari pemiliknya sudah gak tahu, dulu pernah jajan di kantin, ngambil 10 gorengan, lapornya 3, yang 7 belum dibayar, pemilik kantin sudah gak tahu, sekolahnya sudah bubar. Kita gak tahu di mana saya harus mengembalikan harta ini. Menurut pendapat yang kedua, gak ada peluang tobat bagi kamu, siap-siap saja nanti ditagih di akhirat. Ini beratnya orang yang bawa harta orang lain sementara dia tidak mengembalikannya. Terus solusinya gimana, Pak? Disarankan, silahkan perbanyak sedekah dengan ikhlas, semoga amalmu diterima oleh Allah, nek ditompo. Kalau diterima. Sehingga nanti kalau kamu punya pahala, semoga pahala ini bisa dijadikan sebagai modal nanti kalau ditagih oleh yang bersangkutan di akhirat. Ini beratnya kalau orang membawa harta orang lain dengan cara yang zalim. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Masih ada berapa menit, Pak? Sudah waktu sampai 4:30 ya. Sampai 4:30 ada tanya jawab dan Ustaz. Ada pertanyaan. Nah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khairan, kita sampaikan kepada Ustaz Aminur Bait. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini ada beberapa pertanyaan terutama dari pemirsa Niaga TV. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, bolehkah orang yang berkorban mengambil bagiannya, milih yang daging semua, baru sisanya dibagi bagi syukron? Insyaallah. Bolehkah sahibul korban mengambil hasil korbannya daging semua? Berarti yang disedekahkan tulang sama apa, Pak? Jeroan, kulit, gajah. Kalau kepala masuk tulang ya. Yang kira-kira enggak bisa dimakan. Baik. Prinsipnya begini, bahwa dalam kurban pemilik hewan, sahibul kurban berhak untuk memakannya. Dan ulama khilaf apakah wajib memakannya ataukah tidak. Zahiriyah mengatakan sahibul kurban wajib makan, kalau enggak makan dosa. Makanya orang yang kurban online menurut Zahiriyah dosa kabeh. Oh iya, dia ngirim kurban misalnya ke Afrika, ke Papua, enggak mungkin dagingnya dikirim ke Jawa. Kemudian pendapat yang kedua, makan hasil dari kurban hukumnya anjuran. Dan ini pendapat jamahir ulama selain Zahiriyah. Dan insyaallah ini pendapat yang lebih kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kurban 100 ekor unta dan tidak mungkin beliau ngicipi satu-satu. Beliau hanya makan sebagian dari salah satu unta. Lalu boleh enggak dimakan semuanya? Enggak boleh juga. Wajib disedekahkan sebagian. Nah, kalau ini pendapat yang benar. Wajib disedekahkan sebagian. Sebagian ini tidak harus nilainya 2/3 atau lebih dominan dibandingkan yang dimakan. Maka orang boleh mensedekahkan cuman misalnya 10%-nya atau bahkan kurang dari itu. Yang penting ada yang disedekahkan. Sehingga ibadah kurban itu yang penting adalah semangat takwanya kepada Allah, bukan masalah penyerahan dagingnya. Karena itu prinsip kurban itu kurban untuk takwa, bukan kurban untuk daging. Allah sudah ingatkan ini di surat Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kalian. Karena itu kalau ada orang yang kurban dengan memenuhi sunnah meskipun kurang begitu gemuk, itu lebih baik dibandingkan ada orang yang kurban gemuk tapi tidak sesuai dengan sunnah. Nah, wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum Ustaz, saat ini si fulan tidak punya atau sedikit penghasilannya yang tidak mencukupi untuk kebutuhan anak-anak dan istrinya, tapi masih punya harta yang berupa tanah dan rumah tapi belum laku untuk dijual. Pertanyaan, apakah si fulan tersebut boleh dikasih zakat mal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang punya tanah, rumah, tapi tidak punya penghasilan sehingga kurang kebutuhannya untuk keluarga. Apakah boleh dapat zakat? Wallahu a'lam. Selama rumah yang menjadi simpenannya itu bukan rumah tinggal dia, sehingga kalaupun itu dijual dia tidak harus pindah, berarti dia masih punya simpanan harta, sehingga dia tidak boleh dapat zakat. Solusi yang bisa dilakukan adalah utang dengan jaminan rumah, dan nanti kalau laku maka utangnya ditutupi dari hasil penjualan rumah atau tanah. Wallahu a'lam. Masih pertanyaan dari pemirsa Niaga TV. Ustaz, nama saya Faturrahim. Saya ini banyak utang usaha, apapun telah saya lakukan. Apakah saya termasuk orang yang bangkrut? Bagaimana cara mengatasinya? Waalaikumsalam. Ini bangkrut di dunia ya. Semoga tidak berlanjut di akhirat. Prinsipnya seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Man akhadha malam ri'in muslimin yuridu ada'aha addallahu anhu. Siapa yang membawa harta muslim yang lain, dan dia punya niat baik, yaitu akan mengembalikannya, maka Allah Ta'ala akan membantu dia untuk mengembalikannya. Sebagian ulama seperti As-Sunani menyebutkan, kalaupun orang ini tidak bisa melunasi utangnya sampai mati, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi keluarganya untuk melunasi utangnya. Dan kalaupun keluarganya tidak bisa melunasi utang ayahnya sampai mereka mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan dia pelunasan utang di akhirat. Dengan cara, orang yang punya utang ketika nagih dikasih oleh Allah, silakan kamu ambil pahalanya si A, maka pahala si A dikuras. Sampai setelah semuanya merasa puas, Allah kasih lagi pahala kepada si A, sehingga pahala si A ini tetap utuh, meskipun sudah diambil oleh kawan-kawannya yang lain yang dulu punya utang darinya. Dan tidak ada yang didolimi dalam masalah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keadilan bagi mereka dengan cara yang Dia kehendaki. Wallahu a'lam. Maka prinsip tadi, tanamkan azam, nek tekad yang kuat. Kalau bapak punya banyak utang dan kesulitan untuk membayar, karena bukan karena keteledoran, bukan karena ingin ngemplang harta orang lain, tapi betul-betul karena kondisi ekonomi yang susah, tanamkan azam dan tekad kuat, akan saya bayar sekuat yang saya bisa, dan minta bantuan kepada Allah Ta'ala, karena Dia Zat yang Maha Kaya dan bisa memberikan apapun yang Dia kehendaki kepada hambanya. Ada pertanyaan di kertas ya. Kalau kita didolimi harta, terus kita biarkan dengan harapan ingin dapat keuntungan di akhirat, apakah dibolehkan? Padahal kalau kita lapor polisi, harta tersebut bisa kembali. Kalau kita didolimi, sementara masih memungkinkan bagi kita untuk menarik hak, maka jangan dibiarkan. Misal ya, si A utang ke saya, kemudian kayaknya dia berusaha untuk melupakannya. Ya sudah, saya lupakan sekalian, nanti saya tagih di akhirat. Enggak boleh kayak gini. Ini mencelakakan saudara muslim. Terus gimana? Kalau kamu belum ridho, belum ikhlas, tagih. Kecuali usaha penagihan itu gagal-gagal terus sehingga kita putus asa. Ya sudah, berarti nanti kita sambung di akhirat. Silahkan. Dan bukan syarat untuk bisa disebut menagih harus lapor kepada aparat. Sehingga kalau misalnya dia gak lapor polisi, tapi temannya ini sudah melakukan tindakan kezaliman, ditagih dia gak mau bayar dengan cara kita, tapi kita gak lapor polisi, maka kita berhak untuk kemudian membiarkannya dan nanti urusannya diselesaikan di akhirat. Tapi kalau misalnya Anda lebih memilih diikhlaskan, maka ini menjadi sedekah yang luar biasa. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Nah. Masih dari pemirsa Niaga TV. Selamat sore Pak Ustadz Aminur Bait. Pak Ustadz, kami sekeluarga ada masalah hak tanah kami. Ganti rugi tanah kami diambil. Tanah kami diambil, adik-adik kami dipenjarakan. Lawan perkara kami adalah orang yang kuat. Pak Ustadz, doa apa untuk meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa apa supaya yang mendolimi kami mendapat hidayah? Terima kasih, hormat kami, mohon doanya agar perkara kami selesai. Nah, selamat sore kepada pemirsa Niaga TV yang bertanya ya. Ya, wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau dikasih salam ya balas dengan yang semisal atau yang lebih baik. Yang lebih baik dari selamat sore apa, Pak? Selamat sore ya. Double selamat. Doa apa yang bisa kita ucapkan ketika kita dizalimi oleh orang lain? Sementara kita tidak punya kemampuan untuk kemudian membela diri, apalagi lawan kita adalah orang yang sangat kuat. Doa apapun yang bisa Anda baca. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan batasan. Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu kepada doanya orang yang dizalimi, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Ta'ala. Sehingga dia punya hak untuk menyampaikan apapun. Dan boleh doa itu dibaca di hadapan yang bersangkutan. Karena itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sebagian musuh-musuh beliau yang mereka bertindak jahat kepada beliau, mendolimi beliau. Didoakan Nabi SAW dengan kalimat yang keras dan didengar oleh mereka. Lalu mereka komentar, aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula. Siapa yang lebih layak untuk dapat laknat, ke saya ataukah kamu? Thumma aula laka fa aula. Yang Allah sebutkan di surat apa ya? Al-Mudathir. Sehingga boleh mendoakan keburukan kepada pelaku maksiat di hadapan pelaku kezaliman di hadapannya, biar dia dengar. Dan itu akan menjadi shock terapi bagi yang bersangkutan. Masya Allah, doanya orang ini bisa jadi mustajab. Bapak minta apa? Mau celaka dunia akhirat atau celaka akhirat saja? Tinggal pesan doa mana yang mau akan saya ucapkan. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa itu seketika. Anda bisa mengaturkan doa apapun. Bisa juga Anda meminta kepada Allah, ya Allah saya minta keadilan di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Anda sesuai dengan apa yang Anda kehendaki. Namun tidak boleh melebihi dari tingkatan kezalimannya. Kalau misalnya si A itu ngambil aqua gelas saya, didoakan semoga dia celaka dunia akhirat. Kelebihan Pak. Cuman air satu gelas. Ini kan dolim, betul dolim. Tapi kamu kalau marah ya jangan kebangetan kayak gini. Ada ukurannya. Bisa jadi doa kita ketika kita mendoakan keburukan bagi orang yang didolimi lebih parah dibandingkan kezaliman yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Berarti dolim yang kedua. Maka tidak boleh melebihi dari kadarnya. Wallahu a'lam. Yang terakhir dari jamaah Ustaz, apa yang dilakukan istri jika suami tidak pernah sholat, pernah berjanji mau menunaikan sholat tapi sampai sekarang belum dilaksanakan, tidak sepenuhnya memberi nafkah, dan bagaimana jika suami sering mengambil hutang dan istri harus ikut menandatanginya, apakah istri juga ikut menanggung dosanya? Jazakumullahu khairan. Kalau suami tidak pernah sholat, dan kita sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tidak sholat statusnya kafir, keluar dari Islam, maka ada kewajiban bagi dia untuk membekukan pernikahan sehingga dia menghindari suaminya. Lalu ngasih syarat, kalau bapak enggak sholat, saya gugat cerai. Dan selama suaminya belum tobat, maka sang istri tidak boleh mendekati sang suami. Karena ini suami di posisi dia telah meninggalkan salah satu kewajiban iman, yaitu melaksanakan salat. Namun kalau misalnya dia mengambil pendapat bahwa orang yang meninggalkan salat tapi masih Jumatan atau masih sesekali salat, masih muslim, berarti status suaminya masih muslim dan dia masih dalam ikatan pernikahan. Selanjutnya, ketika suami mengambil utang dan istri diminta untuk tanda tangan, apakah istri menanggung dosanya? Transaksi utang piutang, transaksi mubah. Sehingga di posisi ini tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh sang istri. Kecuali kalau utangnya adalah utang ribawi. Misalnya utang ke bank ribawi atau lembaga keuangan riba. Sang istri tidak boleh tanda tangan karena termasuk ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam maksiat. Dan Nabi memberikan batasan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam perbuatan yang isinya maksiat kepada khaliq. Meskipun suami memaksa, istri berhak untuk menolaknya. Karena di ranah ini suami berarti mengajak sang istri untuk berbuat maksiat. Kemudian lebih dari itu, istri tidak berkewajiban menanggung utang suami karena istri tidak wajib menafkahi suaminya. Sehingga meskipun dia kaya dari hasil warisan bapaknya, sementara tanggungan utang suami sangat banyak, tetap boleh dia simpen dan tidak dikeluarkan untuk menebus utang suaminya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan mohon maaf jika waktunya sangat terbatas karena jam 5:30 ada kajian di tempat yang lain.